Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan kalian jangan melihat orang yang lebih tinggi daripada kalian. Fahuwa ajdar, itu lebih layak. Lebih layak alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, supaya kalian jangan meremehkan nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun 'alaih, dikeluarkan dari Bukhari Muslim. Hadis ini barakallahu fikum qa'idatun 'azimatun fil hayah, qa'idah besar di dalam mengaruhi kehidupan dunia. Kaidah besar di dalam mengarungi kehidupan dunia, sekaligus kaidah besar untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadis ini terkait dengan bab urusan dunia, bukan urusan akhirat. Kaidahnya, unguru ila man huwa Umuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang lebih bawah daripada kalian, yakni dalam urusan dunia. Terkait dengan urusan harta, terkait dengan urusan kesehatan, terkait dengan urusan yang lain-lainnya dari urusan dunia, lihat yang lebih bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat yang lebih di atas kalian. Itu kaidahnya. Barakallahu fikum. Ini kaidah besar untuk syukur. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala misalkan memberikan kita nikmat memiliki sepeda ontel contohnya gitu ya. Atau syukuri. Supaya bisa syukur, lihat yang lebih bawah daripada kalian. Lihat orang yang tidak punya sepeda. Yang jalan kaki, kemana-mana sudah jalan kaki, susah menempuh jalan yang jauh. Kamu syukur, alhamdulillah punya sepeda ontel. Jangan memandangnya lebih tinggi. Wah, si fulan sudah punya sepeda motor ini. Saya sepeda ontel terus ini. Kapan saya punya sepeda motor ini? Apalagi memandang yang punya mobil. Keduren. Wah, mobil ya. Itu sudah nyaman dengan mobilnya, dengan kendaraannya, dan segala macamnya. Aku sepeda ontel terus, ya apa ini? Akhirnya apa? Membuat kita tidak mensyukuri nikmat. Membuat kita tidak qanaah dengan apa yang ada pada kita dari Allah. Maka kaidahnya, lihat yang lebih bawah. Lebih bawah. Kita diuji oleh Allah sakit. Barakallahu fikum. Supaya kita bisa sabar. Bersabar dalam menghadapi kondisi yang ada, kita tengok yang lebih sakit daripada kita. Alhamdulillah masih dikasih penyakit demam. Seberang kita dikasih demam berdarah. Alhamdulillah masih dicoba dengan gigi yang tanggal. Sebelah kita kakinya patah. Demikian seterusnya. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat dan sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah-musibah yang ada. Kalau yang antum pandang orang yang sehat, antum lagi sakit, yang terjadi adalah al-jazak, keluh kesah. Enak sekali, ya bisa jalan, bisa kesana kemari. Aku terus sakit, terus ini gimana, ini kapan, sembuhnya ini kapan. Akhirnya muncul yang namanya al-jazah, keluh kesah, tidak sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Barakallahu fikum. Kaidahnya, lihat yang lebih bawah. Kita sehari-hari makan nasi putih. Ya, kadang ada tempenya, kadang ada kerupuknya. Disyukuri, alhamdulillah. Supaya syukur dan bisa semakin syukur, lihat yang di bawah kita. Alhamdulillah kita masih 3 kali sehari. Fulan hanya 2 kali sehari. Alam sekali sehari. Alhamdulillah bisa makan sama tempe sama kerupuk. Si Fulan hanya makan nasi tok. Itu membuatnya sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang yang lebih tinggi. Lagi makan nasi sama tempe sama kerupuk, lihat orang yang makan sate, enggak doyan. Ya, akhirnya enggak doyan, enggak suka, enggak selera dengan apa yang dia makan tadi. Muncul sikap keluh kesah dan segala macamnya. Enak ya. Sate terus ini gimana tempe terus kapan itu enak. Keluh kesahnya muncul. Barakallahu. Ini kaidah besar dalam urusan dunia. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat yang lebih bawah. Jangan melihat yang lebih atas. Rasul mengatakan itu supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Ini kaidah memunculkan rasa syukur ketika ada nikmat, rasa qanaah dengan nikmat yang kita miliki, kemudian rasa sabar tatkala menghadapi musibah-musibah yang ada, menghilangkan rasa gundah gulana atau keluh kesah ketika menghadapi yang namanya musibah. Ini kunci kehidupan. Kunci hidup yang tenang. Barakallahu fikum. Nah, usaha dorong gerobak jual es cincau misal. Nah, di Panas Surabaya ini laris es ya. Bayangannya mengundurung gerobak jual es cincau laris, panas soalnya ini. Dorong gerobak sana kemari, tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli. Berhenti, ada yang beli 1, 2, 3, 4, 5. Pindah lagi beli 6, 7, 10 orang beli. Alhamdulillah. Disyukuri. Disyukuri. Itu kalau di piro, dino ini 10 ping, orang 500 25 ribu. Si kotor. Alhamdulillah. Lihat yang paling bawah. Alhamdulillah saya masih bisa usaha. Si Fulan tidak bisa usaha. Lihat ngemis di mana-mana minta-minta. Lebih mulia saya usaha semacam ini walaupun hasilnya enggak seberapa daripada si Fulan ngemis-ngemis. Jangan memandang yang di atasnya, memandang yang sebelahnya. Laris ya si Joner. Wih, kok laris pol. Orang sampai antri-antri padahal rasanya podo. Podo cincau nih. Rezeki minallah. Rezeki minallah. Ini kaidah besar. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dalam semua urusan duniawi. Tapi barakallahu fikum, untuk urusan yang sifatnya ukhrawi, yang terkait dengan urusan agama, dibalik. Dibalik, unzuru ila man huwa fawqakum wa la tanzuru ila man huwa asfala minkum. Urusan agama, urusan ibadah, urusan ukhrawi, dibalik, lihat yang lebih tinggi, jangan memandang yang lebih rendah. Nah, barakallahu fikum. Talabul ilmi belajar, taruh sebentar. Nengoknya yang bawahnya dia. Akibatnya apa? Muncul takaburnya. Nah, nih, sudah khatam yang namanya jurumiyah. Jurumiyah gak pernah megang, orang pernah belajar jiping tok. Gitu ya. Nih, khatam jurumiyah. Dia mandang yang di bawahnya. Sehingga dia merasa sudah penuh ilmunya, merasa sudah banyak amaliyahnya, takabur. Meremehkan orang lain. Itu keliru. Ya betul, lihat yang lebih tinggi. Khatam jurumiyah, alhamdulillah. Nengok di atas ya. Fulan sudah mutamimah. Mungkin aku ya. Wah, kalau enggak apa-apa nih kita orang ini. Hah, Alfiah. Loh. Kita menghatamkan semua ilmu belajar. Ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu itu, segala macamnya. Dan kita proses semua. Baca kitab lancar, semuanya lancar, semuanya Masya Allah. Pokoknya. Kita mana jatuh? Masya Allah. ini para ulama. Kita siapa? Mojok kita tok pinter. Nah, itu ulama, alim besar pada masanya, yang berfatwa, yang karya tulis dan segala macamnya. Siapa kita dibandingkan dengan mereka? Jadi alim, orang yang dikatakan berilmu, yang luas ilmunya, pandang yang lebih atas lagi. Nah, itu para imam. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Nah, itu para tabi'in, itu para sahabat. Kalau kita terkait dengan bab ibadah, terkait dengan bab ilmu, memandang orang yang lebih tinggi, akan muncul sikap ketawadhu'an. Sikap tawadhu'. Yang kedua, akan menghilangkan sikap takabur, sikap ujub, dan yang terpenting, melecut semangat kita untuk lebih baik lagi. Ya, memotivasi kita untuk semakin bersemangat menambah ilmu kita. Kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah. Rajin jamaah. Alhamdulillah. Jangan apa-apa di bawahnya itu. Ya, gak tahu sholat. Gak tahu jamaah. Gak tahu lah jamaah terus. Dia akan merasa cukup. Muncul takaburnya. Muncul ujubnya bangga dirinya. Tapi kalau dia memandang orang yang lebih ahli lagi ibadahnya, lebih banyak lagi ibadahnya, lebih giat lagi ibadahnya, maka akan muncul ketawadhu'an, akan muncul semangat menambah ibadahnya, dan akan hilang semua sikap takabur dan sikap ujub. Itu terkait dengan urusan din, urusan agama, urusan ilmu, urusan ibadah. Unzuru ila man huwa fawqakum wala tanzuru ila man huwa asfala minkum. Yang pertama, prinsip kehidupan. Yang kedua, prinsip ibadah dan perkara akhirat. Bila ini fana fitina azzakumullah yang menjadi prinsip kita dalam hidup, insyaallah kita akan menjadi insan yang terbaik. Insan yang bagus. Bagus urusan dunianya, memiliki perangai-perangai yang indah dalam urusan dunianya. Syukurnya ada, qanaahnya ada, sabarnya ada, tawabuknya ada, semuanya ada. Terkait dengan bab akhirat pun juga demikian. Punya semangat yang tinggi, sungguh-sungguh terjut semangat yang menambah ibadah dia, dikarenakan dia memandang orang yang di atasnya dalam perkara akhirat. Ini dikatakan oleh para ulama sebagai qaidatun azimah, qaidah yang besar dalam urusan kehidupan kita. Dalam urusan dunia itu kaidahnya, dalam bab akhirat ini pula kaidah. Barakallahu fikum. Naam. Kalau diklasifikasi kira-kira ada berapa pihak ya umat manusia dalam bab ini? Kalau diklasifikasi kondisi umat manusia dalam bab kaidah ini ada berapa kira? Kalau diklasifikasi itu ada empat. Yang pertama, seseorang yang betul kaidahnya dalam urusan dunia, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dalam bab agama, akhirat, ibadah, unzuru ila man huwa fawqakum wala tanzuru ila man huwa asfala minkum. Betul kaidah. Ini yang terbaik. Yang kedua, kebalikannya. Dalam urusan dunia senantiasa memandang yang lebih atas, tidak pernah memandang yang di bawahnya. Urusan akhirat, mandang yang bawahnya, tidak pernah memandang yang di atasnya. Ini yang kedua, yang paling jelek. Orang yang paling jelek. Yang ketiga, dalam urusan dunianya tepat, dalam urusan akhiratnya kurang tepat. Urusan dunia, mandang yang di bawahnya. Sehingga dia bisa sabar, bisa syukur urusan dunianya. Tapi urusan akhiratnya salah. Dia memandang pula yang di bawahnya, tidak memandang yang di atasnya. Sehingga dia kurang giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang. Dan yang keempat, kebalikannya. dalam urusan ibadah, masya Allah, dia memandang yang di atasnya. Semangat dalam beribadah kepada Allah, mencontoh yang di atasnya. Tapi terkait dengan urusan dunia, terbalik. Mandangnya di atasnya terus, yang kaya terus. Akhirnya apa? Enggak sabar dengan kondisinya yang kekurangan, enggak syukur nikmat dan segala macamnya dalam urusan duniawi. Ini pun juga kurang. Sehingga ada yang terbaik, ada yang terjelek, ada dua pihak yang kurang dalam perkara semacam ini. Yang terbaik adalah orang yang betul-betul sesuai dengan kaidah yang disebutkan hadis dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Barakallahu fikum. Maka camkan baik-baik kaidah ini. Jangan sampai salah kaidah. Ulangi lagi ya. Dalam urusan dunia kita memandang yang lebih bawah. Jangan memandang yang lebih atas. Urusan akhirat, pandang yang di atas, jangan pandang yang di bawah. Itu kaidah yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadis yang berikutnya. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa 'an an-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس طيب أخرجه مسلم. Yang artinya dari Nawas ibn Sim'an radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu wasallam tentang albir dan al-ithm. Albir kebaikan, al-ithm perkara dosa. Albir ya ikhwan, maknanya disebutkan oleh para ulama, kalimatun jami'ah tajma'u khisal al-khairi kullaha. Albir, kebajikan, satu kalimat yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Itu albir. Satu kalimat yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Apapun bentuk kebaikannya, namanya albir. Paham ya? Sehingga albir itu kalimatnya singkat, isim jenis yang mencakup semua bentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Sementara al-ithm kalimatun jami'atun li kulli syarr. Al-ithm sebuah kalimat yang mencakup seluruh kejahatan, seluruh kejelekan. Itu ithm. Kufur, ithmun. Syirik, ithmun. Bid'ah, ithmun. Maksiat, ithmun. Kezaliman, ithmun. Paham ya? Semua yang jelek, semua yang jahat namanya ithmun. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang albir wal ithm. Dan beliau membawakan contohnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan albirru husnul khuluq. Yang namanya albir, kebaikan, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Maknanya apa ya, Pak? Husnul khuluq itu salah satu daripada kebajikan. Paham ya? Kebajikan bukan berarti akhlak yang mulia itu seluruh kebaikan. Paham ini? Jadi akhlakul karimah salah satu dari kebaikan yang ada, bukan seluruh kebaikan. Namun di sini Rasulullah SAW menyebut kata-kata akhlakul karimah menunjukkan akhlakul karimah itu adalah a'wamul bir, kebajikan yang paling besar, kebajikan yang paling bagus, yang paling aku. Akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan tentang al-ithm. Wal ithmu ma haka fi sadrik. Yang namanya al-ithm sesuatu yang membuat kamu bimbang, ragu-ragu. Wa karihta ay yattali' alaihi an-nas, dan kamu benci, kamu tidak suka dilihat oleh orang lain. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dari Imam Muslim. Baik, untuk urusan dosa cara mengetahuinya dengan dua perkara. Untuk ithmun, yang namanya ithmun perkara dosa, untuk mengetahuinya dengan dua cara. Cara yang pertama ialah dengan cara al-adillah syar'iyah, dengan dalil-dalil syar'i. Apabila ada ayat atau hadis yang menyatakan keharaman sesuatu atau larangan sesuatu, maka dikatakan sebagai ithmun, tindakan dosa. Allah melarang membunuh, maka pembunuhan namanya dosa. Allah melarang zina, melarang khamr dan segala macamnya. Semua yang diharamkan adalah ithmun. Semua yang dilarang adalah ithmun, dosa. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, yang disebutkan dalam hadis ini merupakan ciri-ciri tindakan dosa, yaitu sesuatu yang membuat kamu tuh bimbang, gak tenang. Ciri yang kedua, kamu tidak suka dilihat oleh orang lain. Tidak suka orang lain melihat yang kamu pikirkan tadi, yang kamu kerjakan tadi. Itu tandanya orang berbuat narakullah. Pada umumnya yang namanya maling dikerjakan sembunyi-sembunyi. Gitu ya. Ya, Pak ya. Pada umumnya yang namanya orang memaling sembunyi. Apa kepingin maling diketahui sama orang lain? Jawabnya, tidak kepingin. Dia tidak bakal mau tindakan malingnya itu diketahui. Itu tandanya kamu sudah berbuat dosa. Itu ciri-ciri al-ithm. Kamu tidak suka orang lain tahu tindakan kamu tadi. Orang korupsi sembunyi-sembunyi. Ya Pak ya? Ada yang terang-terangan? Sembunyi-sembunyi, terang-terangan, tangkaplah. Dia tidak suka, jangan sampai ketahuan sama orang lain tindakan dia tadi. Itu ciri-ciri itu. Orang berzina sembunyi-sembunyi. Ya Pak ya? Lihat, Pak Sio. Antum sama saya tuh lagi ngelamun ini antum ini. Lagi ngikuti apa lagi setengah ngantuk ya? Jawabannya umumnya apa? Sembunyi-sembunyi. Malu dia ada orang lain mengetahui keadaan dia. Malu orang lain mengetahui kondisi dia tadi. Itu ciri-ciri apa? Ciri-ciri apa ya Pak? Ciri-ciri itu semuntin ya Pak. Nah, kalau ada orang yang mau berbuat sesuatu, tengok-tengok orang ya. Ini gini. Tandanya apa ya, Pak? Tandanya ada kebimbangan dalam hatinya. Ada orang enggak. Dan enggak suka ditengok sama orang lain. Itu tandanya ada yang enggak beres pada perbuatan Anda. Barakallahu fikum. Ini bukan berarti semua yang enggak boleh orang lain tahu dikatakan dosa. Nah, di antara ciri-ciri untuk mengetahui itu perkara dosa. Sebab kamu bimbang, kamu gak tenang dalam melakukannya. Ada yang gak beres di hati antum dan gak suka orang lain. Tapi kalau urusannya perkara yang sepanjang rahasia, perkara yang memang gak mungkin orang lain tahu, perkara baik tapi dirahasiakan terlebih dahulu, itu perkara yang lain pembahasannya. Tapi yang jelas pada umumnya hal-hal yang dirahasiakan itu tanda-tanda kecil. Orang mau melaksanakan gerakan terorisme, merencanakan pengeboman di sebuah tempat, Kira-kira blak-blakan apa sembunyi-sembunyi? Jawabannya sembunyi-sembunyi. Dari hadis ini barakallahu fikum diambil hujjah oleh para ulama kita tentang hurmatu sirriyatu tawbim, haramnya tawbim-tawbim sirri, gerakan-gerakan bawah tanah dalam urusan dakwah, namanya sirriyatu tawbim. Ini ala siapa ya Pak? Hah? Gerakan ikhwan muslimin dan yang semisalnya yang mengadakan gerakan-gerakan sirriyah dan segala macamnya itu. Itu ciri-ciri dosa. Kata kalau sekarang ini, dulu zaman saya masih muda, dulu masih belia, ya, sempat mau dibikin, mau di-IM-kan ya, sempat mau di-IM-kan. Tapi saya kok nggak serak gitu loh. Jadi mau menuju ke tempat yang dituju, tempat kontrakan mereka gitu. Di ujung gang nggak boleh gerombol. Kita waktu itu ada sekitar 5 orang. Nggak, dua dulu. Apa? Kok bisa? Dalam arti kayak rame-rame lain sih. Dua dulu. Jangan rombongan. Dua. Dua jalan jauh. Telah. Jalan terakhir dianya. Dulu gak ngerti, cuma jadi gelisah. Cuma opo. Ternyata mereka punya yang namanya sirriyah tawbim. Khawatir pergerakannya diketahui. Gerakan bawah tanah. Itu ciri-cirinya orang harokin. Ikhwan muslimin. N11. Dulu itu ikhwan. Dan yang semisal itu ikhwan ya. Itu memiliki yang namanya sirriyah tawbim. Barakallahu fikum. Yang juga punya semacam ini Syiah. Dari kalangan Syiah yang punya prinsip taqiyah. Barakallahu. Itu juga memang gerakan-gerakan sirriyah. Itu semua ciri-ciri al-ithm, ciri-ciri dosa. Jadi ketika tidak ada dalil khusus, tidak ada ayat khusus yang menerangkan haramnya, tidak ada hadis khusus yang menerangkan haramnya atau larangannya, cara yang kedua dengan riwayat ini. Ciri-cirinya ketika dia bimbang dalam mengerjakannya, ragu mengerjakannya, dan tidak suka orang lain menyaksikan. Ciri dosa. Sudah, antum tinggalkan semua yang ada. Mesti tidak beres. Dikarenakan yang namanya hak dan ahlul hak itu menampilkan kebenarannya. Tidak bakal malu dia. Barakallahu. Ini terkait dengan albir wal ithm. Yang dibahas sekarang, albir ikhwan. Disebutkan di sini albir yang paling mulia adalah husnul khuluq, akhlak yang sangat mulia. Ketika Rasul menyebutkan kata-kata albir, contohnya husnul khuluq. Padahal albir sebuah kata yang mencakup semua perkara yang baik. Tapi Rasul menyebut khusus yang namanya akhlakul karimah untuk menerangkan akhlakul karimah itu merupakan kebajikan yang paling agung. Kebajikan yang paling tinggi, yang paling mulia dalam Islam, sehingga diperhatikan. Barakallahu fikum. Kalau mau dijabarkan ya, kawan, akhlakul karimah dibagi dua. Yang pertama adalah akhlakul karimah ma'allah, akhlakul karimah ma'al khaliq, akhlak yang mulia bersama dengan sang khaliq, dengan Allah, dengan cara kita beribadah murni kepada Allah semata. Yang kedua ada akhlakul karimah ma'al makhluk, akhlakul karimah ma'al makhluk, akhlak yang mulia bersama dengan sesama hamba. Ini meliputi akhlakul karimah ma'al nafs, akhlak yang mulia bersama dengan diri sendiri. Ini dibahas dalam bab tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Yang kedua, akhlakul karimah ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan rasul. Itu dibahas dengan ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah. Akhlakul karimah ma'al walidain, dengan kedua orang tua, dalam bentuk birrul walidain. Akhlakul karimah ma'al aqarib, dengan kerabat-kerabat kita, dengan cara silaturahim, akhlakul karimah ma'az zaujain, dengan suami istri, dengan cara menunaikan haknya, hukukuz zaujain, mu'asyarah bil ma'ruf, rumah tangga dengan cara yang baik. Ada akhlakul karimah ma'al aulad, dengan anak-anak, dengan cara tarbiyah al-aulad, dengan tarbiyah iman, wa anfusakum wa ahlikum nara. Ada akhlakul karimah ma'al jiran, dengan tetangga, dengan cara apa, Ikhwan? Al-ihsan ilal jiran, berbuat baik dengan tetangga. Ada akhlakul karimah ma'al muslimin, akhlak yang mulia dengan kaum muslimin yang lain, dengan cara apa, Ikhwan? Menunaikan hukukul muslimin, ukhuwah islamiyah. Ada akhlakul karimah ma'al wulad, akhlak yang mulia dengan para penguasa, dengan cara as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa. Ada pula yang namanya akhlakul karimah ma'al ulama, dengan para ulama, dengan cara al-ihtiram, memuliakan mereka, mengambil ilmu dari mereka, isi pada ilmu dari mereka, minta fatwa mereka, bimbingan mereka. Ada pula akhlakul karimah ma'a ghairil muslimin, akhlak yang mulia dengan non muslim, dengan cara al-adl wal-insaf fi mu'amalatihim, bersikap adil dan insaf dalam bergaul dengan mereka dalam urusan duniawi. Barakallahu fiik. Ada pula akhlakul karimah ma'al hayawanat, bersama dengan hewan, kita berbuat baik dengan hewan, juga berbuat baik dengan semua alam yang ada. Sehingga sangat luas dan sangat panjang pembahasan akhlakul karimah dari Ikhwan, sehingga pantas dan layak memang ketika akhlakul karimah dikatakan sebagai al-bir. Al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia, dikarenakan meliputi semua akhlak yang ada. Akhlak yang ada, barakallahu fikum. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebajikan yang lengkap, maka caranya dengan cara husnul khuluq, memperbaiki akhlak, barakallahu fikum, dengan rincian yang disebutkan tadi, memperbaiki akhlak kita kepada Allah dengan ibadah yang baik dan benar, akhlak kepada Rasul dengan ittiba sunnah, akhlak kepada diri sendiri dengan cara tazkiyatun nufus, dan rincian yang telah saya bawakan, barakallahu fikum. Naam. Ada yang mau tanyakan? Ya, fi salah ya. Ini dua hadis yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya bila ikhwan korupsi uang di orang lain? Ikhwan korupsi uang di orang lain, terus yang punya uang gak ikhlas minta akhirat urusannya. Yang korupsi ikhwan mantan guru ngaji, sekarang terbukti. Contohnya muslim selama ini gak pernah ngaji taklim. Saya minta pendapatnya Ustaz Afif, di korupsi uang jutaan rupiah. Iya bahasanya. Iya, kalau korupsi itu artinya tadi sembunyi-sembunyi. Hanya dia ngambil uangnya orang lain gitu ya. Ngambil uangnya orang lain dengan tanpa hak terbukti. Ya mestinya orang yang tadi korupsi yang mengambil hartanya orang lain harus mengembalikan uang tersebut kepada empunya. Para kuat hukum, hukumnya haram mengambil uang orang lain dengan tanpa hak. Hukumnya haram yang namanya mencuri, hukumnya haram yang namanya korupsi. Barakallahu fikum. Kalau sudah dikembalikan uangnya ya sudah harus ikhlas, enggak usah urusan akhirat gitu. Barakallahu fikum. Lain perkara kalau belum dikembalikan, kezalimannya masih ada dan segala macam. Ini yang membahayakan. Ketika yang terzalimi tadi minta akhirat, ya sudah, nanti diurus di pengadilan akhirat. Wallahul musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Ayo. Terkait dengan penjelasan tadi, mohon penjelasan tentang ada semuanya dalam masyarakat kita tahun demi tahun ini tanam di rahasia untuk rumah ibu. Itu bagaimana penjelasan? Jadi ini kan lebih mengarah kepada infak, kepada apa yang kita cintai. Tadi kan apa namanya kesibukan cara cara ini bagaimana mengkaitkannya? Ya, enggak ada masalah. Tadi kan dijelaskan di awal, yang namanya albir, ya albir itu semua bentuk kebaikan. Satu kalimat yang mencakup semua bentuk kebaikan. Rasulullah menyebutkan akhlakul karimah di sini menunjukkan pentingnya akhlakul karimah. Bukan berarti akhlakul karimah seluruh kebaikan. Di ayat yang tadi disebutkan Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Itu ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan al-jannah. Kata-kata al-bir ay al-jannah. Kamu tidak akan mencapai yang namanya surga hingga menginfakkan apa yang kamu cintai. Al-bir dimanakan dengan al-jannah. Jadi al-bir al-ukhrawi. Kebajikan-kebajikan ukhrawi yang secara mutlak dan sempurna adalah jannah. Barakallahu. Sehingga tidak ada masalah. Kalaupun dimaknakan dengan bir duniawi, artinya kebajikan-kebajikan di dunia ini, itu menunjukkan bahwasanya berinfak, bersedekah dengan apa yang kita cintai itu merupakan amal yang paling agung, amal yang paling mulia. Termasuk di antara. Paham ya? Bukan satu-satunya amal kebajikan, tapi di antara amal kebajikan yang sangat besar adalah berinfak dengan harta yang paling besar. Ini ayat juga sebagai faedah, sebagai adab kalau mau berinfak iku sing tenanan gitu ya. Jangan infak hal-hal yang sudah enggak dibutuhkan lagi gitu. Infak itu perkara yang betul-betul kita cintai, yang kita harapkan, yang paling kita suka, kita keluarkan. Itu yang membuat tadi jiwa kita sangat pemurah, sangat dermawan dan hilang yang namanya sifat kebencian. Itu adab berinfak. Bukan berarti harus demikian. Boleh infak dengan apa yang antum punya, tapi lebih afdal lagi ketika infak dengan apa yang paling kamu suka. Gitu ya. Seperti daun talis, es jebol-jebol. Ya apa itu? Sekian orang tak? Dikasihkan orang tak? Ya sekian orang itu bangun ngurusi omah. Bagus dia itu bagus. Cuman dia kurang afdal gitu loh. Barang itu kayak gitu sudah diawal semakai, dicoba-coba dikasihkan sama orang. Ya bagus sih, tapi lebih bagus lagi kalau antum perbaiki dulu. Perbaiki segala macamnya, celah yang pakai dan segala macam zen, kasihkan sama orang. Nah kan gitu. Kalau ada kondisi gini, saya itu bersyukur terhadap hidayah yang diberikan terhadap kita. Jadi kita ngeliat ke bawah, jadi keadaan orang itu kita tuh bersyukur kan, jadi nggak orang itu nggak dapat hidayah seperti kita, nggak tahu ilmu agama, terus jadi tingkah lakunya itu di luar dari kehidupan termasuk dan berujung di kanan kiri itu, jadi atas hidayah yang diberikan Allah. Itu sesungguhnya satu kondisi yang disebutkan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah dengan nikmat Allah yang ada pada kita. Bukan dalam rangka tafakur, bukan dalam rangka berbangga-bangga, bukan dalam rangka bersombong-sombong, tapi dalam rangka untuk mengambil ibrah. Namanya tahaddits bi ni'matillah. Alhamdulillah saya bisa bahasa Arab. Alhamdulillah saya bisa ibadah. Alhamdulillah saya taklim. Alhamdulillah. Tapi dalam rangka apa? Mengambil ibrahnya. Itu bisa. Khusus dengan ayat ini. Tapi kalau dalam rangka untuk takabur, dalam rangka untuk berbangga-bangga, bagaimana? Pada umumnya, kalau urusan akhirat melihat yang paling bawah, itu muncul yang namanya sikap takabur. Pada umum. Tapi ketika dia jadikan sebagai bahan ibrah pada masa dengan ayat tadi, wa amma bi ni'mati rabbika pada umumnya urusan akhirat kok mandang bawah itu tak, ujubnya itu lebih dominan dibandingkan dengan ibrahnya tadi. Nah ayo yang lain, hah? Ya, apa boleh untuk mengulangi kita berprestasi artinya apa ya? Dan kita inginnya kan dalam hal dunia maupun akhirat lebih baik, kan? Artinya berikan sekali kita lihat ke atas supaya semangat untuk menerima Isa, semangat untuk kerja dan sebagainya. sudah punya anak, saya tak sangat berjal, bolehkah seperti itu? Bukan untuk apa mengeluh. Waduh, saya sebenarnya terus dia sudah ngosor, bukan untuk seperti itu. Jadi kalau kan ini masalah nyata biasa. Yang penting tidak terjatuh pada prinsip munafasah, persaingan yang gak sehat. Dan juga dalam terhadir fatana fasuha kematana fasuha fatuhlikakum kemahlakatkum. Nanti kamu akan bermunafasah, berlomba-lomba, bersaing untuk menerbakan dunia sebagaimana umat sebelum kamu juga demikian, maka dunia kamu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Munafasah lah boleh. Yang kedua, selamat tidak melalaikan kita dari zikir Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Selamat melalaikan dari zikir Allah maka enggak boleh. Paham ya? Barakallahu. Itu aja. Iya, bukan berarti kita enggak boleh punya planning dunia, boleh. Boleh punya planning duniawi, boleh punya semangat kerja juga dihancurkan, tapi ingat tak boleh terjatuh pada tadi itu lalai dari pikir atau munafasah atau yang semisal. Apalagi ingat jangan perkara-perkara yang tak syar'i. Nah, ya tak boleh. Jadi jangan dipahami. Pandangnya di bawah itu bukan pasif toai. Alhamdulillah, bisa mangan tempe. Terus ngomong toai, tidak. Ikhtiar yang usaha dengan semaksimal mungkin, tapi ingat jangan terjatuh pada perkara yang melanggar. Nah, boleh. Boleh. Buya. Iya, itu kan urusan akhirat, mananya di atas. Iya bagus. Saya harus bisa ke Syalbani. Bagus. Wah semangat untuk belajar menghafal segala macam supaya ke Syalbani. Ya walaupun juga kayak bisa saya tekan pondok. Semua ngerti. Ya bas. Ada apa? Yang sudah di luar, yang di luar yang mau tanya silakan. Apa hukumnya membantu dalam alkitab? Misal kayak MLM itu sekarang tidak boleh. Nah, dia ini kayak itu MLM tapi bantu aja. Dia dapat hasilnya tapi nggak ikut dalam MLM. Iya kalau sama. Yang bantu dibuatkan yang jadi pemakaian. Kenapa ya jelas pertanyaannya? Jelas juga jawabannya. Pengen dapat talung, tong. Ini kan jelas, ayatnya kan jelas. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itmi wa la. Misalnya gini ya Bapak, gini ya dimaksud. Misalnya anak ikut MLM dan beli barang dengan sistem MLM, tidak boleh. Tapi Rahmat ini beli barang anak dia, jual yang barang harus dapatkan dari MLM tadi. Mungkin hukumnya beliau ini gimana? Tapi tahu tuh barang yang tidak dibenarkan, dia tahu menjualnya kan? Oh dua. Tapi tahu dagang sudah, dia beli kan? Iya. Dia kan sudah setahun terkait dengan barang-barang yang berkaitan. Tanya. Ketika antum tahu sistem tersebut, sistem yang diharamkan dalam agama, maka anda tahu tentang bahwa. Terus la member wala agen member wala dalam macam ini. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan kata beli barangnya enggak boleh. Nah, itu yang sangat terbatas gimana? Nah, apa boleh. Kenapa tadi itu tak awal dan sama karena kita sebagian ulama yang mengatakan insya Allah ada barang yang semisal yang baik, ada yang semisal gitu. Dunia itu gak selebar daun kelor, luas dunia itu. Tidak ada barang yang punya MLM tadi itu, ada barang yang lain juga punya MLM. Contoh herbal, herbal ini kan perizinannya jelas, tapi dengan izinnya resmi dari mana? Dari pemerintah saja. Maka kita tahu banyak herbal juga KDR izinnya. Wah, wow, walai cara ini. Kalau dia bagian perizinan. Gimana bisa dulu? Itu tergantung sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemerintah memiliki aturan yang jelas untuk edarannya. Edaran secara meluas harus dengan izin resmi. Edaran terbatas silahkan. Ketika dia nggak punya izin resmi, maka edaran terbatas. Nggak ada masalah. Ketika dia punya diedarkan di edaran yang lebih luas, ketangkap salah sendiri. Jadi gimana? Tadi itu lidiannya. Pemerintah kan punya aturan seperti itu. Kalau diedarkan secara luas di tempat-tempat yang resmi, di apotek-apotek dan segala macam, menampilkan khasiat dan segala macam, itu kan resmi ada pomnya. Kan gitu ya. Kalau nggak ada pomnya, maka tidak boleh diedarkan secara luas semacam itu. Sehingga dia gerilya dari tangan ke tangan yang diizinkan oleh pemerintah untuk kalangan sendiri. Ya walaupun dikirim keluar Jawa tapi kan sendiri-sendiri gitu loh. Gak dijual secara resmi. Sepatutnya itu aja. Ketahuan resiko. Dan tadi gak boleh menampilkan khasiat dan sekarang sesuai dengan aturan. Dia ada pom. Nah. Baru. Kayaknya fatwa tadi menggelisahkan ya. Itu kita tanyakan kepada Syekh Abdul Marji. Awal-awal dulu terkait dengan masalah MLM. Cuma memang fatwa Allah Syedaya mengatakan layak. Ada yang tanya, Syekh, kita beli barangnya tok, bukan jadi member. Dikarenakan itu barang manfaat, hukum asal itu mubah gitu. Tapi kita beli dari punya mereka. Nah, ya, Syekh, tak boleh. Dikarenakan tak awal dari beberapa itu. Ya, wes, belak pernah, ini gimana? Ini tak tahu, semua apa lagi. Sini lihat aja, oke. Gelisah kayaknya. Namanya perlu tanyakan lagi nih kayaknya. Siapa tahu ada foto yang lainnya yang memberikan. Coba katakan lah, kalau salah ya. Lutinya kan alhamdulillah ada ilmu baru dikoreksi usahanya, enggak bukan lagi usaha yang teri-teri kuno gitu, usaha yang dasar halal gitu. Kok aduh, kok takut apa? Oke, Allah bista. Orang mukmin itu tenang urusannya, oh enggak boleh aja, lewat cari yang lain halal. Tawakannya kan tinggi, ikhtiarnya kan juga tinggi. Ya, dia kan keberkahan bukan banyaknya dunia. jualan barang yang izinnya enggak jelas itu juga enggak tenang gitu. Harus dari herbal diambil yang izinnya enggak jelas. Masih dia ngambilnya dari tingkat atas ya. Itu dari bawah lemari gitu. Pengalaman. Ya kan urusannya urusan jual nih, bukan diri, urusan administrasi pemerintah. Makanya kita hati sebatas aturan mereka, ada masalah. Jadi kalau melanggar aturannya mereka, itu melanggar aturannya mereka. Apakah boleh membeli itu? Boleh, tak masalah. Oh, nggak ada sangkut pautnya dengan sistem yang haram. Paham ya? Kalau nanya sama saya, lebih apa mana beli herbal yang resmi izinnya dari MLM ataukah herbal yang resmi dan bukan MLM? Ya nggak resmi, tapi bukan dari MLM. Relatif, tapi dengan karangan sendiri terbatas tadi itu. Ya, kadang-kadang nggak haram gitu loh. Kalau MLM kan haram. Nah, iya. Meresahkan kayaknya ini. Jadi nanti ditanyakan lagi kepada saya. Mungkin mereka perlu penjabaran. Kalau ini banyak mengenai hal itu, tapi yang terkait dengan dauruh kemarin mengenai tasawuf. Jadi yang kemarin sempat dilarang atau tasawuf itu adalah pantalon atau celana yang diperjelas. Jadi ketika kadang-kadang juga di BNS atau karyawan di mana memang sarungnya harus itu, nggak boleh sarungan dan nggak boleh jubah, itu tapi bukan pas itu enggak, cuman ya celana itu. Nah, itu artinya diupayakan supaya jangan pantol, diupayakan supaya dia sarawi. Beda pantol sama sarawi, kalau pantol itu ketat memutul, kalau sarawi itu nggak memutul. Kalau mungkin nggak bergantung untuk mau bikin celana motor degi, itu kan terus gombio titik kan ya. Tapi najisnya nggak hilang gitu loh. Lumayan. Jadi PNS kan dijadi kan najisnya ya, iya pak ya. Nah ya atau rapi gitu loh. Atau bikin yang agak begi dikit gitu. Jadi nggak ketat, klok, denda agak longgar dikit. Dan lebih kelihatan ngebus gitu loh, penampilan seperti itu, ya pak ya. Tapi ya kalau dimasukkan ya kurang begitu mantap gitu. Kalau dikeluarkan dikit gitu, ini kan sekitar kayak pengusaha besar. Diusahakan semaksimal mungkin. Ada pun. Diusahakan semaksimal mungkin. Kayak yang bawahnya. Kalau nggak mungkin setengah betis dikarenakan mencolok, ya turunkan sedikit, yang penting di atas sama di kaki. Batas masih mubah, bukan mengenai haram. Terus dikasih kaos kaki, kaget. Hanya selagi ada batas sunnah dan batas mubah, mungkin sunnah kerjakan yang sunnah, mungkin minimal yang mubah sudah. Jangan sampai yang haram. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum wa dzalika adhaful iman. Iman yang lemah. Yang ketiga, jatuh pada perkara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yakin insyaAllah ya. Sudah satu jam kita berbicara. Kafilahuna mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik.